Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية آيات منيكو lafale meh sami kalian lafale ayat sakderenge wingenane wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida niki angele ngapalke Quran ingkang riyen wingenane wa yauma nab'atsu min nganggo min mingkuli ummatin syahida sing niki wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida sing arep min sing niki fi kanggo ngapalke niku angel. Mulane ngapal ke Quran niku sing baku dresane. Dresane. Nek namung diangen-angen tok sok meleset. Kados ngeten iki angel lho. Sing dikek wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Sing niki wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Nah, niki kudu sing ahli Quran sing diparingi apal Quran dresane kudu wani ya. Nah, nek iso sedina ku 10 juz dadi 3 dina khatam. Nek kabotan ya 5 juz dina niki sing para hafid-hafid sing kula anjuri sing para hafid ya limang juz nanging nek wis sepuh niku biasane wis ora iso kagan penggawean ya aja nganti ninggal 3 juz niku niki ya maknane wa yauma nab'atsu lan nuturo sira Muhammad kandhani umatmu yauma niku nek cara ahli nahwu tarkibe dzaraf penempatan dzaraf kudu ana ngamile nek cara bahasa Arab ngamile dibuang ceritane Muhammad para umatmu yauma nab'atsu ing dalam dinane nangekake ingsun Allah fi kulli ummatin ing dalam saben golongan syahidan ing seorang saksi nekseni alaihim ing atase kulli ummatin min anfusihim saking pira-pira awake kulli nafsin sapa yo ya nabine niki gawat lan rawane besok nok dino kiamat gelem ra gelem manusia sak jagat mulai Mbah Adam nganti kiamat kumpul nok ngene siji panggonan tiang sepuh kuno lingarani ladang mahsyar. Mahsyar niku bahasa Arab. Coro Jawane tempat penggiringan, tempat pengumpulan. Songko alam kubur ditangehake badane malaikat Israfil wis nyebul semprongé ngakon supaya nyawa-nyawa disebul nemplek ning rogo nyawa-nyawa sing nok semprongi malaikat Israfil disebul marah. berani ring rogo-rogone. Rogo-rogo sewis hancur-hancur, nglumpuk dadi siji, nemplek nyawa, terus jenggelek kabeh. Wong kafir gumun, mambasana mimar kodina sopo iki sing nangekno aku lagi istirahat. Dijawab karo wong mukmin, hadza ma wa'adar rahmana, iki janjine pangeran. Wasadaqal mursalun, bener para utusan niki. Lah sing wong kafir kan asale ora percaya. Aida kunna tiroba wa idza man a inna lamabusuna khalqan jadida, apa nek wis dadi walung remuk ajur mumur iso dadi makhluk anyar, di era percaya. Lah wong Islam wis percaya nalika nek donya. Mulane besok wong kafir geger, wong Islam tenang. Hadza ma wa'adar rahman. Nalika dikumpul carane giring, nah, niki kersane alam pikiran kita iso mantep. Carane giring ku nganggo geni neraka. Dibuka. Dicekeli karo malaikat. Karepe geni neraka wong kafir terus diselamat ngono. Durung wayahe iki aja kesusu. Lah wong do mlayu ngumpul nak ngene siji tempat. Diterangake tengene Quran juz 13 surat Ibrahim, yaumatu baddalul ardu ghairal ardi. Besok bumi kanggo penampungan dudu bumi iki. Mirafale yaumatu baddalul ardu ghairal ardi. Dudu bumi iki. Bumi sing rupane putih. Nah, tanpa ana yup-yup. Gering lumpuk. Niki diterangake teng Quran sedaya. Para sing lumpuk nganti tupak ngtindih yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus. Dina kiamat dinane manusa kaya dening walang sing babutan lare. Laron ya kena. Kal farasyil mabsus, surat Al-Qari'ah. Dodo nalika Bu Aisyah diceritani jeneng Nabi sing cerita, Bu Aisyah sungkan lajeng dipun tutup anune, yo Aisyah besok ora ana wong rumati ngono-ngono iku ngono rene. Lah wong wedok dikandani muni dodo tumpang tindih isin. Muga Siti Aisyah termasuk wong apik. Badane niku terus carane digolong rombongane Badam sapa kabeh, rombongane Nabi Nuh sapa kabeh iku. Tiap-tiap golongan, tiap-tiap umat dipun emot-emot lafal ummatun teng Quran. Niku ana sing maknane golongan. Ana ummatun sing maknane agama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ana sing maknane ummatun wong sing sae. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Dadi wong sing lakune apik ya disebut umat. Kula terangake ngaten iki kersane jelas niki teng ngene Quran kabeh. Nah anu do berselisih padha gak pahame sok tukaran. Mergo gak paham, padha gak pahame ndung tukaran. Kaya sing sering tak terake sayyidun niku lho. Sayyidun ku ana maknane Tuhan. Dalile as-sayyidu Allahu. Hadis Bukhari ana sayyid dan maknane pemimpin. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Quran juz tiga ono sayyidan maknane bucu wa alfaya sayyidah aladal bab ono sayyidun maknane utomo ya, sayyidul ayam yaumul jum'ah haniki nak nuduh kekeran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad haram iya nek dimaknane Tuhan haram marah katimu haram musyrik kepada Tuhan Muhammad musyrik asing kene sayyidina maknane pemimpin ora apa-apa malah ape ana keke ngateni perlu dijelasake nah dadi ora keke bahasa-bahasa sung geger ini ku kadang-kadang sok geger kadang-kadang silaturahim lawang gede-gede silaturahmi ngene ku piye iki nek dimaknani cara Arab sing bener sing pas hadis fal yasil rahimah silaturahim maknane nepung sanak famili nek silaturahmi maknane nepung kelamin dalan ding gripik nah, tapi wong gede-gede wis kadung do ngomong ngono ku nek surat kabar ku piye do silaturahmi. Ha wis bisane dak geger ngene ae nek silaturahim bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia ngono bae. Gelem yang ngono ra gelem yang ngono. Pokoke wong Islam ki aja tukaran ngono sing bersatu rukun. Niki mangke sekeja. Ae pemilu jalane apik ora ana tukaran kula seneng niku. Nanti dorak wani kampanye sebabnya apa? Mereka mau rakyat saya pinter aku gelem ring lapangan ya ada duit aja presir kan gak ada duit tidak wani alhamdulillah ngono caranya itu nyatanya ini dibiasa ake jadi benjing itu saya jadi jirekan jauh pilkades ngono wae. Nah, sing dadi sapa siapapun yang jadi asal bisa momong rakyat ngono. Ndak iso aja dipilih maneh, kepenak. Lho, kiamat kok malah teng donya, lho ora urut iki mau urut ta. Dadi besok nabi-nabi ditekake berhadapan umate. Nabi ditakoni dawuh-dawuh ingsun wis mbok sampe noring ini umatmu padurung jari Nabi Nuh sampun Nabi Musa sampun ala umate takoni wis tau krungu nggih krungu ning kula mboten patos merhatekake wong kula anggap wong gendeng-gendeng niku Nabi Musa kan diarani Majnun Nabi Nuh diarani Dan ada keker ini ke sing indah besok sing jadi saksi utama ini ke umat Muhammad jenengan jadi saksi utama wa kada nika ja'alnakum ummatan wahidan terus umat Muhammad ditakoni sing bener Nabi Nuh apa umatnya? Sing leres Nabi Nuh umatnya do zolim-zolim laki kok iso? Sing dapal Quran terus maca Qurane nah. Nabi Musa apa kaumi? Musa sing leres terus diwaca Qurane kul Nabi Isa wabih nah, terus umat umat Muhammad didangu kusi Allah laki kok reti nek sing bener Nabi Nuh Musa Ibrahim bisa nganti jawab saking Quran kok iso reti Quran sangka siapa saking guru gurune takone sangka guru sangka sahabat sahabat takone terus saking Kanjeng Nabi. Jadi urut kata jenengan kok iso ngerti Quran keng Kanjeng Nabi ora iso lha kok menangi nggih menangi wah dikepuk ora menangi saking guru malaikat ngerti nek dak menangi monggo bareng tutuk sahabat. Kita kondi saking Nabi Muhammad atas Nabi Muhammad ditekakno. Endi dalile? Wajibna. Loh, ngono dadi genah ngono lho. Wajibna lan nekake ingsun Allah bika kelawan sira Muhammad syahidan sebagai saksi ala haula ing atase para kaum kabeh. Yo saksi ning ngene kaummu, saksi kaum kuno. Ini ki istilah sak mangke dialani Kanjeng Nabi saksi utama. Saksi yang menentukan. Nalika Kanjeng Nabi kedayuhan Ibnu Abdullah bin Mas'ud niki diterangke teng hadis Bukhari. Senengane Kanjeng Nabi nek ana tamu ahli Quran, iku kan maca Quran. Nek ngundang Abdullah bin Mas'ud niku, "Ya bna ummi Abdin." Anake kawula. Iqra alayya al-Quran. Tolong maca Quran. Lah Ibnu Mas'ud bingung. Lajeng matur. Aqra wa alika wa alika unzil ya Rasulullah. Napa pantes dalem maosake Quran tengene jenengan ing mongko Quran temurune teng jenengan. Mestine jenengan ingkang maos kula mirengake. Bala. Walakin uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ngene. Aku wis kerep maca Quran, tapi aku kepengin krungu sing maca dak aku. Iku terus Ibnu Mas'ud maos surat An-Nisa. Surat An-Nisa juz 4 ngantos dumugi fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bayangke piye besok nek umat tak kumpul kene kiamat nganggo saksi Nabi, seliramu Muhammad tak tekake dadi saksi utama. Wajib nabika ala haula'i syahida. Coba ngeten iki sampe ngapalake. Sing nak ngene juz 5 niku. Wajib nabika ala haula'i syahida. Sing teng mriki, wajib nabika syahidan ala haula. Diwolak-walik. Tapi maknanya padha. Sehingga ini juz gangsal wajib nabika ala haula'i syahidah. Sehingga ini wajib nabika syahidan ala haula'i. Ini ngapain aku tak nangil. Jadi terusannya kedua ini tukiniku Nabi nangis mun hasbukal an cukup semenewai cukup menangis. Apa sebabnya manjir Nabi bayangkan ini jadi saksi utama nersani wong sak jagat. Coba sampai lagi jadi saksi ngurusi wong siji pamane pekaran pengadilan jadi saksi ngono ini tak biasa wis diredek di hakime hakim manusia walaupun nanti jadi saksi nak kudus dekat aja. Niki konate. Niki nyakseni sak dunya. Hakime Allah. Ora nangis no. Kanjeng Nabi yang nangis. Ya. Niki ngeten niki kedah dipikir. Nek wis ana ngene iki piye? Mau kita ngaos nih. Wis ana ngene iki kita. Sing penting kita nata awak. Lakune kita masing-masing ki wis pas tuntunane Quran apa urung? Nek wis pas syukur. Nek urung pasti lurusake. Ora usah nudingi eleke wong liya, awake dhewe niki lho. Mulane kula sering nganjuri aja moyok-moyok, aja moyok iwo. Ya, aja ngisohi wong. Awake dhewe wae dikoreksi terus. Nek ape sare ulangane jeng Nabi timpakno. Kon istighfar sadurunge sare. Dadi istighfar ki nobati laku sedina sing elek. Sedina sing elek tobati. Dadi mangke sare upame kedarung keterusan enak. Nek diparingi tangi maneh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dungane wae iki lho ngelingno dina akhirat. Wa ilaihi nusyur dateng Allah kita sami digiring sami kempal. Yeli mana terus mana esok yo kadang-kadang ibadah kadang dungo pengi tutup istighfar ngoten terus niki carane. Lah engko nek terhadap kanca nek ana sing salah nek sampean wantun dilingke ning alus nek awani meneng meneng bukan apa-apa kok dalile man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Niki kangge umum wong sing ngakoni percaya ring Allah lan dina kiamat nek ngomong sing apik gak iso ngomong apik meneng wong nuturi kanjane kuwi kutukel gak jotosi ngene kuwi ya Allah Gusti mbok aja ngono jarane. Ngomong sing apik, oh nili wong loro e. Nek ora iso ngomong kan meneng e. Oh nili wong loro kok. Sakit napa, Mbak? Madaran. Sing atos-atos. Napa? Tangga kula ndi pas ngeten iki, terus budi. Cut. Ape waras kedarung. Ngledak mana niki? Nek ora iso, awil yasmut meneng. Gak iso nasihat meneng. Niki carane kepenak. Ana iso nasihat gerah napa, Mbak? Madaran ya Allah madaran kula ustane jantung mboten madaran enteng. Napa? Waisan saja. Waduh. Oh, cukup waisan tuh. Niki ampun kula diarani aku iki promosi waisan mboten ngono. Kula ngomong sak karepku dhewe. Ya. Nek to iso meneng kepenak sampean karek iso ora. Nek iso falyakul khairan. Ba iso re awil yasmut kepenak. Wanazzalna lan demurunake ingsun Allah alaika ing atase seliramu Muhammad alkitab ing Quran bibianan hale dadi penjelas penjelas keterangan nerangake likulli syai'in kanggo sekehe perkara sing dibutuhke manusa urip padha urusan ibadah atawa liyane ibadah kaya muamalah lan liyane. Quran lengkap. Qurane pun lengkap. Cuma niki kata sing ra memahami Quran. Kata. Nate ditakokake. Ana wong takon. Kula nate manggih pirang-pirang perkawis. Tapi teng Quran kok mboten enten. Contone. Wilangane rekaate salat. Dhuhur petang rekaat niku teng Quran kok lur gak ono. Nisabe zakat. Mari kudu semene ton. Quran mboten enten. Racing dispundi, Gusti Allah kok ngendika tibyanan likuli syai'in niku dispundi? Sing takon wong pinter iki. Saged dijawab. Keterangan Quran niku ana kalane keterangan niku mok nggone Quran kono. Contone, poso. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudallin nas wa bayyinatin minal hudal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Neng ono sing dialihke ning ngene sunnah Rasul. Nah keterane qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu sing didhawuhna jeneng Nabi lakoni wa manahakum anhu fantahu sing kanjeng Nabi nglarang aja dilakoni berarti zaman kutungane jeneng Nabi. Nah niki hadis keterangane sing nerangno jawuh jeneng Nabi Quran tapi secara umum ana sing diterangno secara ijma ana sing cara dalile wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Nek ana wong gak gelem nglakoni keterangane Nabi malah ngikuti wong dalane wong sing ora mukmin bahaya. Jadi kudu ngikuti lakune para mukmin. Asis mukminin sing dimaksud para ulama sing mujtahid. Ijma. Ngene dawono kias. Dalile nggih teng Quran. Fa'tabiru ya ulil absar. Mongko angen-angen sirahe wong sing diakal. Maknane itibar kias syai'i bisyai'. Contone kudu ana contone. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Anak ora kena nyentak bapak ibu ora kena. Bisa ngono katane kono an. Anak jotos. Wong nyentak wae ora kena malah jotos. Matenya namanya kias. Tapi aja keberatan bareng kon mijeti moh. Wah kirang sae pak. Kulo kok mijitin jenengan moro-moro jenengan mijiti kulo. Wah itu namanya wong pencilaan itu. Nah niki. Nek mijiti kan kepenak, nek jotos payah niku. Dateng iki niki. Jadi terus al-adillatul syar'iyah arba'ah. Dalil syar'i ana papat. Quran, hadis, ijma' lan qiyas. Tibyana likulli syai' wa hudan lan dadi petunjuk pituduh antarane sing bener sing salah wa rahmatan lan rahmati wa busra lan bebungah lil muslimina marang wong Islam. Dadi Quran iki dadi rahmat lan bebungah rengene wong Islam. Wong Islam niku kan lakune ora sembarangan. Sithik dak kena, ngene dak kena, ngene dak kena. Kan abot. Siji nek wong kafir sembarang kena. Nah, sembarang kena, mangan babi kena, asu kena, sembarang kena. Nah nek wong Islam kan kena sing iwak sing iso urip banyu loro ora kena. Sing najis ora kena. Leren ana ngono kabeh. Kecupu nek darurat. Nah, tapi bertahan terus wis dipebungah nek kowe gelem nganut aturan syariat Islam, kowe bakal entuk swarga. Bungah nek. Jadi bertahan kados kula jenengan iki bertahan kira-kira nek dipolno ya 100 tahun mbok tutuk mborak niki ngono. 100 tahun. Nah. Niki polno nek wis tak polno lho nek dhisik ora trimo wis 200 tahun tak undak iku pengen bertahan. Nah carane daharane unjukane serawungane sing penting niku lho sing abet pokoke sampean iki terhadap wong Islam aja moyoi niku paling kepenak. Semare tukaran ku moyoki. Nek sampean kepeksa ngalem awake sampean mawon, ngalem dhewe-dhewe mawon, wah aku ku lemu. Yalah, sing kene aku kering tapi rusak. Yuslah ngono. timbang wae gendut, ah iku elek. Ngingkring-ngingkring, ah elek niku. Sing kering alam awake dhewe, aku kering tapi rosong, oleh ngono. Sing gendut yo aku lemu, sehat. Iyalah ngono. Dadi ngalem awake dhewe-dhewe. Niki. Poro-poro niku sing ora kena najat wong liya. Apa karo capres cawapres ya ngalem awake dhewe-dhewe. Apik iku. Aja moyo isi ning liyane. Dene menang kalah harus siap. Ngono ben siap menang, siap kalah. Tegese nek menang aja kemaki, nek kalah aja muring-muring ngono. Istilahnya siap menang. Apik nah. Kita berdoa sing dadi muga-muga sing iso momong rakyat. Ngono jarane siapapun yang jadi. Nek padha karo nek ana pilkades ngene iki. Nah, ana pilkades anger sing apik. Inna Allah ya'muru bil adli. Niki lho maknane Quran angel sak itu. Satemene Allah ku perintah sapa Allah bil adli kawan adil. Adil ku opo? Lawane tafsir al adli bi makna at tauhidi awil insaf. Tauhid lan sadar adil. Tapi biasanya sing ditampa wong awam adil iku tegese ora beda-bedakake antarane wong dhuwur karo wong isor. Wong kena pekaran nyolong pitik wis ana undang-undange upamane tahan rong wulan. Nek melihatan pirang pitik mesti ngono diten pirang pitik. Tapi kadang-kadang ora ngono. Nek ana perkara nek cacilik pirang wulan. Takonane ngono. Tapi nek perkara mau wong gedhe, perkara mau regane pira? Ngono iku. Paham yo lah, gak paham ora apa-apa kula ngajeni. Kula nganggo bahasane iki. Dadi nek wong gedhe-gedhe ku nek diperkara, niku perkara mau regane pira? Saged napi mboten nggih. Pemora nopo ra apa-apa kula niku mboten napa-napa. Dadi regane perkara mau pira ngono lho. Bisa ditebus. Lah men aja cilik perkara mau pirang bulan niku. Mergo dak iso nebus. Iki namanya mboten adil. Mboten adil. Niki sing ditampa secara umum. Tapi wonten adil maknane tauhid. Kita tafsiran saking Ibnu Abbas. Nah. Adil artinya tauhid nyuji agen yang ini Allah. Jadi wabeh liane Allah bodoh. Niki adil. Tapi sing gampang adil itu orang beda-beda agen antara ni wong gede wong cilik niku adil. Nah adil niku angel bertindak sing adil banget. Tapi Gusti Allah merintah. Mulanya sering-sering nek khutbah inna Allah ya'muru bil adli ini kita diwaca saben Jumat khotib-khotib ke maus niki wal ikhsani lan gawe bagus. Gawe bagus ku piye niki tafsirane pirang-pirang nindai sekehe kewajiban sing ditetepake Allah niku ikhsan. Kalau mana nampaknya hadis al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarak. Nyembah ring Allah kaya-kaya jenengan ningali Allah. Nek ra iso sampean yakin nek awak sampean ditingali Gusti Allah. Dadi salat niku sampean merasa dipirsani Allah. Dadi ora wani trogelan. Di ihsan ono maneh ihsan sing maknane gawe bagus ring ngene sepadha manusa niku ihsan. Mulai tafsirane macem-macem. Sing angel niki sing angel niru Kanjeng Nabi sil man qata'ak wa'ati man harramak wa'fu amman zalamak. Nek ana wong gedhe kali sampean parane niku angel. nek ngene ya gampang. Silman ahabbak, nek ana wong sing seneng kowe, parani kula sanggup niki. Lakek teko wis diwedang. Nek senenge aman mule diwek rokok ngoten niku. Silman koto ak, niki jeneng Nabi. Sing geting karo kowe parani. Angel niki. Wa'ati man harramak, nek ana wong sing ra tau ngaweh kowe, wae. Wa'fu amman dzalamak, nek ana wong sing zalim mring kowe, apura. Iki angel. Iki termasuk ihsan. Ihsan man. Nek kita mboten mboten niku. Kowe jotos bales. Kadang-kadang durung iku wis dibales niki. Namene ora bales iku mulai niku. Nek niku gampang niku. Mulane nek diwaca ngono sih enteng. Tapi ketemu lakune apa di al ihsan. Ngeten iki diperagakno sak isa-isane. Wa ida il qurba maringi sana family. Niki kok dikhususna dil kurban niki khusus tegese piye secara umum wong sing butuh bantuan weneh ana terutama sanak famili sing kurang parane niki aturane Abu Bakar Siddiq nate nalika peristiwa Bu Aisyah didakwa selingkuh karo sahabat Sofwan bin Mu'attal tiang sing dakwa-dakwa sekawit kepalane wong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul terus sahabat-sahabat ana sing terpengaruh melok-melok ngarani Bu Aisyah selingkuh mati jeneng Nabi susah saantara badane Quran temurun nerangake bebase Bu Aisyah Kanjeng Nabi punah. Lah Abu Bakar ana masalah Siti Aisyah niku anake. Lan Abu Bakar mupu ponakan namene Mistah. Melu ndakwa. Abu Bakar terus ipat-ipat demi Allah aku ora bakal ngingoni Mistah maneh-maneh. Sebab melu ndakwa anake. Abu Bakar sumpah demi Allah. Aku ora bakal ngingoni Mistah maneh. Lagi ngendikan ngoten wong pancen Abu Bakar ni wong gedhe. Quran temurun. Wala ya'tali ulul fadli ayyudu ulil qurbal madama wal masakin ora pareng wong sing dhe keluyan sumpah ipat-ipat ora makani pamili yatim miskin ala tuhibbuna an yafirallahu lakum pepengen diapura Gusti Allah ora ayat temurun Abu Bakar terus banting setir nggih Gusti Mistah kula mong malih niki lil kurba wala ya tali ulul fadli minkum ayyutu lil kurba surat An-Nur juz 18 terus dimong mane lalu kadung sumpah piye sumpah nila niki Islam niku enteng wajahidu fillahi haqqa jihadih wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim surah Al-Hajj ayat terakhir Gusti Allah orang gawe aku mau Islam aku mau sing sulit-sulit ora wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj enteng awis kadung sumpah ono kafarote niki kangge kita mbok menawa tau sumpah-sumpah demi Allah aku ora bakal rapi. api. Waduh, ketemu ana wong mara api ra mekakat sampean seneng niku. Piye? Kafarati. La yu'akhidhukum rabbillahi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqqatul ayman fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tud'imun ahlikum aw kisratum aw tahdu qabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Al-Ayah juz 7 surat Al-Ma'idah. Nek wis kadung sumpah, sumpah ini nganggo billahi, nama Allah, billahi, dallahi, wallahi, utawi nama-nama ini Allah Asma'ul Husna. Niku nek sampan langgar sumpah ono kafarate paling enteng. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakinah. Ini paling enteng. Aweh pangan wong fakir miskin 10 iji, saben wong siji sakmut, sakmut setengah kilo. Enteng. Au kiswatuhum atawa nyandangi nukokno sarung apa kaos. Ini rada abot. Au tahri rokobah merdekai budak daono. Sing paling enteng aweh pangan wong miskin siji setengah kilo. Nek setengah kilo mbok anggap kesidikan, ah gampang aturane digawe rong kilo. No, nek sewat nambahi gampang. Minim setengah kilo. Tapi kudu wong 10. It'amu asyarati masakin. Diwina wong siji mboten kenging. Kudu wong 10. Anak kira-kira ada tambah duit lah, mana iso soal teknis gampang. Ya, lebih sekilo, itu sak juta. Wah, nek bos itu, nek rapas ya pak. Ya, satu-satu, apa seket-seket, apa 10-10, ini aturannya. Nek wis ngono, ngemelanggar sumpah ya rak popo. Ana kancaku ngoten niku. Demi Allah aku ora bakal rabi. Lah gek muni ngono ana wong api ora makakat bisi-bisi. Lah rabene aku. Aku wis katon sumpah ora apa-apa. Anra kowe tuku beras 5 kilo. Ditum-tumna wong ngono wae. Ngono ya. Ana dalile ana. Wis pokoke ana dikek engko. Kepenak, jadi mau menawa sampai nanti ngata, jadi kepenak ngata lo. Jadi Islam ku enak. Aja mak sing nerang no siapa takut, ya sing nerang no, sing enteng. Nah, mana tu kiri kiri ni kisah keterangannya panjang wa ita idil kurba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan ya fi ni'amah mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika anta kama asnana. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ashabi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.